أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا واتقوا الله Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahissami'al alim anzala rahmatahu ala ibadihil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali bertemu untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam tafsirnya Tafsir Sya'rawi. Dalam kesempatan kali ini kita memasuki ayat 54 surat An-Nisa juz ke-4 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yahsudunan nasa 'ala ma atahumullahu min fadlihi faqad atayna 'ala ibrahimal kitaba wal hikmata wa ataynahum mulkan 'azima. Ataukah mereka dengki kepada manusia, yaitu Muhammad, lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya? Sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar. Para pendengar RRI rahimakumullah, ayat 54 ini melanjutkan keterangan ayat yang terdahulu, yaitu ayat 53. Kalau di dalam ayat terdahulu Allah menjelaskan tentang sebab-musabab sikap tagut yang akhirnya dilaknat oleh Allah akibat sikap kikir mereka. Nah, di dalam ayat 54 ini Allah menjelaskan bahwa salah satu pengaruh yang timbul dari sikap kekikiran yang mereka, yang ada di dalam jiwa mereka, itu adalah munculnya sikap dengki yang sangat besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inti ayat 54 ini adalah menggambarkan tentang bagaimana kedengkian mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya karena dia merupakan seorang manusia yang berasal dari keluarga yang miskin, tidak terlalu kaya, akan tetapi diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, penutup para nabi dan rasul seluruhnya. Am yahsudunan nasa 'ala ma atahumullahu min fadlih. Ataukah mereka dengki kepada Muhammad lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya? Nah, mereka sebenarnya orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani pada saat itu dengki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dengki kepada agama atau ajaran Islam yang dibawanya. Sebenarnya orang-orang kafir mereka mau menerima dan tahu kebenaran ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi karena ajaran yang dibawa oleh Rasul, karena agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan ajaran yang menyamakan kedudukan manusia satu dengan lainnya, yang meniadakan sekat-sekat yang membatasi antara manusia satu dengan lainnya, akhirnya ajaran ini yang mereka tidak dapat terima karena mengganggu eksistensi mereka sebagai penguasa pada saat itu, terutama sekali bagi para pembesar kafir Quraisy dan juga orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, mereka yakin akan kebenaran Al-Quran karena memang di dalam kitab suci mereka diterangkan tentang keberadaan wahyu-wahyu Allah yang mengajarkan kebenaran kepada manusia. Hanya saja kedengkian yang mereka tampakkan itu adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah seorang biasa yang tidak memiliki kekayaan, yang hidup secara sangat sederhana, akan tetapi manusia inilah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang biasa inilah, yang sederhana inilah yang akhirnya harus mereka taati karena dia sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasulnya. Para pendengar rahimakumullah, mungkin ini prolog singkat tentang keterangan ayat 54 ini. Bersama kita sudah hadir Ustaz Ardiansa dan Ustaz Fajrul Haq yang kita harapkan masukan-masukannya. Silakan Ustaz. Iya. Iya, kalau kita melihat ayat ini Ustaz Perdana, memang semakin jelas kepada kita betapa orang-orang Yahudi dan musyrik Quraisy itu memiliki sifat hasud. Ya, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadisnya, al-hasud la yasud. Orang-orang yang hasud itu tidak akan pernah berbahagia, tidak akan pernah sukses. Am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadli. Orang Yahudi itu memiliki kelebihan sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inni faddaltukum 'alal 'alamin, aku memberikan kelebihan dan keutamaan kepada kalian dari segenap isi alam. Allah Subhanahu wa taala memberikan, kata Syekh Mutawalli Syarawi, dua hal yang paling dapat dilihat dari orang-orang Yahudi. Yang pertama itu kecantikan kalau wanita-wanitanya, dan yang kedua adalah kecerdasan. Orang-orang Yahudi ini memang terkenal dengan orang-orang yang cerdas, dan itu diakui banyak ulama ya, yang ketika kita belajar dahulu di Timur Tengah, memang orang-orang Yahudi ini memiliki daya ingat dan kecerdasan yang sangat berlian. Kita melihat pun banyaknya ilmuwan-ilmuwan itu berasal dari kalangan orang-orang Yahudi itu sendiri. Nah, keutamaan yang mereka miliki ini bukan dipergunakan untuk menyebarkan kebaikan, ya, bukan untuk dibagi-bagikan, disampaikan kepada orang lain, tetapi mereka dengki. Dengki yang mereka miliki itu bisa karena mereka simpan ilmu itu supaya orang lain tidak mengetahuinya, supaya orang lain tidak dapat menguasainya, atau mereka menggunakan ilmu itu untuk menghancurkan orang lain. Lebih dahsyat lagi begitu. Mereka pergunakan untuk kehancuran orang lain dan tidak menggunakan ilmu itu sebagai alat menyebarkan kebaikan. Sebenarnya apa yang terjadi di Irak itu banyak sekali hal-hal yang tidak terungkap ke permukaan, bagaimana peperangan itu sebenarnya. Kalau Amerika selalu mengatakan tidak boleh berperang dengan nuklir, tidak boleh berperang dengan bom atom dan senjata kimia dan lain-lainnya, bahkan mereka lah yang menggunakan senjata itu di Irak. Mereka lah yang menggunakan senjata itu di Afghanistan untuk membantai umat-umat Islam yang mereka labelkan sebagai teroris dan sebagai separatis yang bertentangan dan berserangan dengan mereka. Ini adalah bentuk daripada kehasutan itu sendiri. Nah, Ustadz, yang ingin saya tanyakan saat sekarang ini, di kalangan ilmuwan itu sendiri banyak sekali muncul terkadang sikap-sikap mental yang saling, katakanlah, mengecilkan. Alah, Ustadz itu apalah, itu tak tahunya dia itu. Inilah yang betul. Ini apakah bentuk daripada kehasutan itu sendiri, Ustadz? Iya, saya kira ini adalah salah satu bentuk daripada sikap atau sifat hasad itu. Ya, karena pada dasarnya sikap hasad itu adalah tidak senang orang lain itu bahagia, tidak senang orang lain itu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada perbedaan antara cemburu dengan hasad. Nah, Syekh Mutawalli Syaalawi menjelaskan di dalam tafsirnya ini, kitab tafsirnya ini, bahwa kalau cemburu itu kita iri kepada anugerah yang diberikan oleh orang lain, akan tetapi kita ingin nikmat itu pada diri kita tanpa menghilangkan nikmat itu dari orang lain. Sebaliknya kalau hasad, seseorang menginginkan nikmat seperti orang lain dengan hilangnya nikmat itu kepada orang tersebut. Jadi dia saja yang ingin semuanya, begitulah. Kalau dia aja yang paten. Dia aja yang paten, dia yang hebat semuanya. Ini adalah satu sikap yang sangat terlarang, sangat dilarang oleh agama. Kenapa? Karena di dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa innal hasada ya'kulu hasanah, ya'kulu al-hasanah kama ta'kulu narul hatab. Ya. Bahwasanya hasad itu akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar, habis hancur semuanya. Orang yang hasad tidak akan pernah merasa tenang di dalam dirinya. Kenapa? Karena dia selalu melihat kelebihan-kelebihan orang lain, dan itu dilihatnya sebagai suatu hal yang paling pantang. Tidak boleh orang lain berbahagia, dia sajalah yang harus berbahagia. Tidak boleh orang lain punya TV bagus, dialah satu-satunya yang boleh punya TV yang bagus dan besar. Oleh karena itu, sikap hasad sangat terlarang di dalam agama, kecuali tiga, kata Rasulullah SAW. Tidak boleh tidak boleh iri, tidak boleh iri kepada orang lain kecuali tiga hal. Yang pertama, karena seseorang memiliki ilmu pengetahuan yang dia amalkan dan berikan kepada orang lain. Karena seseorang memiliki harta kekayaan dan dia bantu orang lain dengan harta kekayaan itu. Dan kemudian satu lagi, karena seseorang yang berinfak. Berinfak. Ya, karena seseorang berinfak dengan hartanya walaupun sebenarnya dia tidak berada dalam posisi yang kurang. Nah, hasad adalah suatu hal yang terlarang, sedangkan cemburu adalah suatu hal yang diperbolehkan karena ini memberikan motivasi kepada seseorang untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya dan untuk berusaha menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Fajrul? Iya, setelah saya mendengarkan tadi dari Ustaz Ardian ataupun Ustaz Perdana, banyak hal yang perlu digarisbawahi, bahwasanya timbul kedengkian seseorang itu disebabkan tidak mau dia, orang itu, mengalahi atau melombai terhadap apa yang sudah dicapai seseorang itu. Bahkan lebih daripada itu, dia ingin ambil supaya orang itu tidak merasakan nikmat yang sudah diberikan Allah tersebut. Maka hal-hal seperti inilah yang menyebabnya terjadi keracunan, diracuni orang, dibunuh, di ini, di macam-macam, segala macam itu, karena semuanya itu disebabkan oleh kedengkian. Terus ada yang saya ingin tanyakan, kira-kira jalan keluarnya, solusinya bagaimana ini supaya dengki itu dapat diatasi, kira-kira? Iya, perasaan atau sifat hasad ini timbul karena menginginkan keburukan kepada orang lain. Iya. Oleh karena itu, untuk mengatasi sifat hasad ini, maka seseorang harus lebih dulu positive thinking. Iya, tidak boleh memikirkan yang negatif-negatif kepada orang lain. Iya. Ini adalah langkah awal. Kemudian langkah kedua adalah pada saat ada perasaan jiwa yang tidak tenang melihat orang lain berbahagia, maka hendaklah dia mengucapkan kalimat Masya Allah la quwata illa billah, yang artinya apa yang Masya Allah, apa-apa yang dikehendaki Allah, dan tidak ada kekuatan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dengan ucapan ini, dan kalau dipahami dengan baik, maka seseorang akan merasakan bahwa semua yang ada di alam semesta ini adalah merupakan anugerah dan rahmat Allah, dan itu sudah dikapling-kapling oleh Allah. Jadi sudah, harus mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Artinya apa yang dikehendaki oleh Allah, dan kekuatan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan. Iya. Kemudian yang ketiga adalah hendaklah seseorang benar-benar memahami bahwa anugerah yang Allah berikan kepada orang lain, kelebihan yang dimiliki oleh orang lain itu sebenarnya itu adalah untuk kepentingan dirinya juga, atau untuk kemaslahatan dirinya juga. Ini yang harus dipahami. Jangan dipahami kalau orang lain itu berilmu, maka dia menjadi sangat kerdil dan akhirnya terhina. Tidak. Dengan orang lain memiliki ilmu pengetahuan, maka dia sedikit banyaknya dapat mendapatkan manfaat dari ilmu yang dimiliki oleh orang tersebut. Dia bisa belajar, dia bisa mendapatkan keterangan-keterangan dari hal-hal yang tidak jelas, apakah itu permasalahan agama, sosial, politik, kenegaraan, dan sebagainya. Kalau orang lain punya harta, maka dia dapat juga mendapatkan manfaat dari anugerah yang Allah berikan kepada seseorang yang kaya. Kenapa? Ya, orang itu nanti kalau misalnya ngadakan pesta pasti buat acara yang besar-besar. Berarti makannya enak-enak. Iya, alhamdulillah bisa memperbaiki gizi di situ, ya kan? Tidak usah beli ayam secara khusus, dimasak lagi. Orang lain kan sudah buat pesta dan kita tinggal datang dan makan saja. Begitulah bahasanya. Artinya anugerah yang diberikan oleh Allah kepada orang lain itu sebenarnya bermanfaat dan berguna kepada orang selain orang yang memiliki anugerah tersebut. Ya, inilah beberapa hal yang harus kita pahami berkaitan dengan bagaimana cara kita untuk mengatasi sifat hasad di dalam jiwa. Iya, saya teringat dengan pernyataan daripada Ali bin Abi Thalib ketika ditanya tentang bagaimana untuk meredam api hasud ini, api kehasatan di dalam diri. Maka dia mengatakan ada tiga treatment, ada tiga terapi yang perlu diterapkan. Apa dia katakan? Al-qana'atu bil-qalil. Yaitu merasa qana'ah dengan yang sedikit. Merasa cukup. Ya, merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah walaupun itu sedikit. Yang kedua, wal-khawfu minal-jalil. Dan adanya rasa takut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau sudah banyak, itu subhannya pun lebih banyak juga itu, kan begitu. Jadi takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga dia katakan wal isti'dadu liyaumir rahil, dan persiapan untuk hari kepergian, yaitu hari kematian. Nah, insyaallah dengan orang mengingat hal ini, al qana'atu bil qalil, dia merasa cukup dengan yang sedikit, dapat dia sedikit dia syukuri, insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkannya. Begitu juga takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang subhat itu sendiri adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah ingat kepada kematian. Sebab apapun yang kita kumpulkan dari harta dunia ini, itu kan sangat terbatas yang dapat kita konsumsi. Misalnya orang yang dengan kekuasaannya dia dapat mengumpulkan harta, dan tidak pernah ketika dia makan satu mangkok sekali masuk ke sesuap. Tetap juga yang masuk itu adalah sesuap-sesuap ke dalam mulutnya. Tidak mungkin semua dimakan ya, ayam, kambing. Iya, tidak mungkin. Tidak mungkin. Begitu juga kalau dia pergi ke pesta, punya dia baju yang cantik-cantik, kan nggak pernah dipakai sekali dua berangkat itu kan. Dia tetap juga satu-satu yang sedikit itu tadi. Taib, para pendengar rahimakumullah, alhamdulillah beberapa masukan dari para asetis kita tadi memberikan gambaran yang lebih jelas tentang keterangan kandungan makna dari ayat 54 surat An-Nisa ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama sekali tentang permasalahan hasad ini. Ini adalah satu hal yang harus cepat-cepat diatasi. Kenapa? Karena kalau kita biarkan berlarut-larut di dalam diri kita, maka itu sama saja dengan menggerogoti tubuh kita sendiri. Karena Rasulullah tadi mengatakan, sebagaimana disebutkan tadi, bahwa hasad itu akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Janganlah dulu memandang hasad itu memakan kebaikan, akan tetapi sifat hasad yang ada di dalam jiwa seseorang sedikit demi sedikit akan membuat seseorang itu kondisi fisiknya semakin menurun hari dan semakin hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari segala sifat hasad, dan mudah-mudahan kita tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah dan limpahan rahmat-Nya, dan kita dapat menjadi seseorang yang dermawan di dalam menjalani kehidupan ini. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.